Coba Anda bayangin satu pemandangan ini. Kita lagi ada di dalam ruang sidang kepailitan di Manhattan. Oke, ruang sidang. Iya, tahunnya 2008. Waktu itu dunia lagi kacau balaunya kan? Krisis keuangan global lagi di titik terparah. Dan Lehman Brothers, raksasa perbankan itu, baru aja runtuh dalam kasus kebangkrutan paling besar dalam sejarah Amerika Serikat. Benar, itu momen yang sangat bersejarah. Nah, di satu sisi ruangan, Anda bisa lihat para eksekutif Lehman. Wajah mereka pucat pasi, karir yang dibangun puluhan tahun hancur berkeping-keping, reputasi tamat, dan saham yang mereka pegang sekarang nilainya cuma selembar kertas nggak berharga. Mereka benar-benar kehilangan segalanya. Hancur lebur ya? Benar. Tapi coba Anda geser pandangan sedikit aja ke sisi lain ruangan itu. Di sana duduk deretan pengacara korporat dari firma-firma hukum elit. Apakah mereka kelihatan stres atau hancur? Saya tebak sama sekali enggak. Tepat, sama sekali enggak. Mereka justru lagi bersorak di dalam hati. Karena buat mereka kiamat finansial ini bukanlah akhir dunia, ini justru tiket emas menuju proyek paling besar dan paling menguntungkan sepanjang hidup mereka. Wah, gila ya. Dan kalau kita lihat angka-angkanya sekarang, itu benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Maksud saya, ini adalah sebuah ironi yang luar biasa besar dalam cara kita melihat sistem ekonomi. Kita kan selalu diajarkan kalau bisnis itu berhasil, ya kalau kliennya sukses. Tapi di sini... Nah, sebaliknya. Tepat sekali. Malah sebaliknya. Dan yang bikin nggak masuk akal itu adalah skala uangnya. Ada satu nama yang dibahas mendalam di materi sumber kita hari ini, Harvey Miller. Ah ya, sang dekan kepailitan. Benar banget, dia ini dikenal sebagai dekan kepailitan, pengacara utamanya Lehman Brothers. Anda tahu berapa tarifnya waktu itu? Dia menagih sampai $1,500 per jam. $1,500? Per jam, bayangin. Dan selama 3 tahun proses kebangkrutan itu diurus, firma-firma hukum ini secara total menagih lebih dari $2 miliar. $2 miliar. Itu angka yang susah dicerna buat orang biasa. Banget. Di saat ribuan karyawan Lehman menangis karena dipecat dan kehilangan rumah, para pengacara ini malah lagi panen raya. Oke, mari kita bedah ini. Tujuan penelusuran mendalam kita hari ini adalah untuk membongkar sebuah teks yang sangat provokatif. Judulnya Bab 8, Pengacara Menang Saat Klien Gagal, Paradoks Kapitalisme Hukum, kan? Iya, benar. Kita mau cari tahu gimana sebenarnya mesin sistem ini bekerja. Nah, fondasi utama yang harus kita bangun dulu buat Anda yang mendengarkan adalah satu realitas pahit ini. Dalam kapitalisme modern, kegagalan itu bukanlah musuh buat profesi hukum korporat. Terus apa dong? Di dunia hukum elit, kegagalan justru adalah pelanggan VIP mereka yang paling setia. Dan ini penting banget untuk ditekankan. Ini bukan cuma anomali sesaat karena lagi krisis. Bukan kecelakaan ya. Sama sekali bukan kecelakaan. Ini adalah fitur utama dari sistem yang memang sengaja dibangun sedemikian rupa. Oke, pertanyaan pertama yang langsung muncul di kepala saya adalah, kok bisa... Maksudnya gimana ceritanya sebuah kegagalan masif yang menghapus nilai ekonomi sampai triliunan dolar malah bisa jadi ladang uang yang luar biasa besar buat satu kelompok profesi aja? Dari mana sih asal mula struktur yang aneh ini? Akar masalahnya sebenarnya ada pada sesuatu yang kedengarannya sangat teknis dan sepele, yaitu cara para pengacara ini dibayar. Oh, soal tarif tagihannya. Nah, iya. Kalau kita mundur sedikit ke awal atau pertengahan abad ke-20, pengacara itu biasanya dibayar berdasarkan nilai kasusnya buat si klien. Atau sekedar pakai biaya tetap, fixed fee. Jadi borongan gitu ya hitungannya? Nah, iya borongan. Jadi kalau klien punya masalah A, biayanya X. Udah, sangat lugas. Tapi pada beberapa dekade terakhir, ada pergeseran masif menuju model billable hour atau tagihan per jam. Dan disinilah jebakan Batman-nya bermula. Tapi bentar deh. Sekilas kita ngumpin mikir ini adil kan? Waktu kan ukuran kerja yang paling objektif. Logikanya sih gitu. Iya dong. Kalau masalahnya gampang, cepat selesai. Bayarnya murah. Kalau masalahnya super rumit dan butuh waktu lama, ya wajar kalau tagihannya lebih mahal. Kedengerannya kayak sistem yang masuk akal banget. Masuk akal buat kita orang awam. Tapi dalam praktiknya, model ini menciptakan distorsi insentif yang sangat mematikan. Insentif pertama dan yang paling mendasar adalah model ini secara aktif mendorong pengacara untuk memperpanjang masalah. Memperpanjang? Bukan menyelesaikannya dengan cepat. Benar banget, bukan menyelesaikan dengan cepat. Kita pakai matematika sederhana aja dari teks kita. Coba bayangin skenario A. Ada pengacara super brilian, dia bisa nulis draft kontrak yang aman dalam waktu 10 jam. Tarif dia $1.000 per jam. Berarti dia menghasilkan $10.000 buat firmanya. Oke, $10.000. Lumayan cepat kerjanya. Nah, sekarang bandingkan dengan skenario B. Pengacara yang sama, ngerjain kontrak yang persis sama, tapi dia sengaja memperlambat kerjanya. Sengaja dilambatin. Iya, dia bikin draft yang agak muter-muter, lalu nambahin putaran revisi yang sebenarnya nggak perlu, minta pendapat dan review dari 3 kolega lain di kantornya yang sebenarnya nggak relevan, dan akhirnya dia ngabisin waktu 20 jam. Pendapatannya berapa? $20.000 dong. Tepat, $20.000 hasil buat klien. Sama aja, sistem ini tuh benar-benar menghukum efisiensi dan ngasih bonus besar-besaran buat inefisiensi. Gila ya. Bahkan di teks kita ada satu kutipan yang kelewat jujur dari seorang partner firma hukum elit. Dia bilang begini, kami tidak dibayar untuk menyelesaikan masalah, kami dibayar untuk mengelola masalah. Wah, pas baca kutipan itu, saya langsung kepikiran soal analogi taksi yang ada di teks. Sistem billable hour ini tuh persis kayak kita naik taksi yang diuntungkan oleh kemacetan. Nah, iya. Analogi taksi itu pas banget. Bayangin aja kalau Anda naik taksi dan argonya terus jalan, semakin lambat rutenya, semakin macet jalannya, argonya kan makin mahal. Si sopir taksi ini secara finansial nggak punya alasan sama sekali buat nyari jalan tikus yang cepat. Selama Anda, sang penumpang, duduk tenang di belakang dan nggak tahu jalan ya? Nggak, itu dia. Selama argonya jalan, semakin lama durasinya, semakin tebal dompet si sopir. Tapi tunggu, tunggu. Saya harus ngasih sedikit dorongan kritis di sini. Boleh, silakan. Kalau kita pakai analogi taksi tadi, penumpang di dunia nyata ini kan bukan turis lugu yang baru pertama kali ke kota itu. Klien-klien ini tuh perusahaan raksasa multinasional, dana private equity bernilai miliaran dolar, bankir investasi kelas kakap. Orang-orang pinter semua. Bener, mereka tuh pinter, perhitungannya tajam, masa iya mereka mau aja jadi penumpang taksi buta yang argonya diputar-putar terus sama pengacara mereka? Kok mereka diam aja sih? Itu poin yang tajam banget. Logikanya, perusahaan raksasa nggak mungkin gampang ditipu, kan? Iya, logikanya gitu. Tapi jawabannya ternyata terletak pada asimetri informasi yang sangat ekstrim dan penciptaan ketergantungan. Gini, klien sebesar apapun, mau dia CEO perusahaan top dunia sekalipun, mereka nggak punya kapasitas teknis hukum. Maksudnya, mereka nggak ngerti bahasa hukumnya. Benar, mereka nggak punya kapasitas untuk ngecek secara pasti apakah sebuah kontrak komersial yang super kompleks itu beneran butuh 100 jam kerja untuk diselesaikan, atau sebenarnya bisa kelar dalam 10 jam aja. Mereka terpaksa harus percaya sama sopir taksi ini. Oh, paham. Jadi kayak kita bawa mobil ke bengkel ya? Kalau montirnya bilang mesinnya harus turun total dan butuh waktu 3 hari. Anda percaya aja kan? Iya, kita yang awam mesin ya cuma bisa manggut-manggut sambil nahan nangis bayar tagihannya. Betul sekali. Mereka tahu kok kalau kemungkinan besar ada waktu yang di-markup atau jam kerja yang diulur-ulur. Tapi mereka nggak bisa membuktikannya. Susah ya buktinya ya. Dan yang menarik, pada akhirnya klien-klien besar ini menginternalisasi biaya inefisiensi yang mahal ini cuma sebagai biaya melakukan bisnis, cost of doing business. Padahal kalau kita bedah, ada konflik kepentingan yang sangat fundamental di sana. Konflik kepentingannya gimana? Klien kan selalu pengen proses yang cepat, aman, dan efisien secara biaya. Sementara struktur firma hukum menuntut proses yang selambat mungkin dan semahal mungkin supaya target jam tagihan mereka tercapai. Oke, kalau kita sepakat bahwa bagi firma hukum ini waktu adalah barang dagangannya, semacam komoditas yang mereka jual, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya mereka bisa terus memproduksi waktu? Nah, ini pertanyaan penting. Karena kan sebuah kontrak atau negosiasi pasti ada batas mentoknya dong. Kita nggak mungkin bahas satu klausul sampai 10 tahun. Gimana caranya mereka bisa menjustifikasi tagihan yang isinya 100, 200, 500 jam cuma buat satu transaksi bisnis? Kalau waktu itu adalah bahan bakarnya, dari mana mereka memompa pasokan waktu ekstra ini? Dari sinilah kita masuk ke fase yang lebih canggih. Untuk bisa memproduksi waktu tagihan yang sangat lama, mereka butuh ruang bermain yang lebih luas. Kalau jalannya terlalu lurus, mereka harus bikin rintangan. Bikin rintangan. Dengan kata lain, mereka harus sengaja menciptakan kerumitan. Wah, ini nih. Ini bagian yang bikin saya melongo pas baca sumber kita. Ada fakta yang menyoroti soal evolusi dokumen hukum. Di era tahun 80-an, kalau sebuah perusahaan menengah mau ngajuin kontrak pinjaman ke bank, dokumen perjanjiannya itu biasanya cuma sekitar 10-20 halaman. Sangat ringkas ya. Ya udah, titik. Tanda tangan cair, tapi coba percepat waktu ke era tahun 2000-an. Untuk jenis pinjaman korporasi dengan substansi ekonomi yang persis sama. Substansinya sama ya? Iya, suku bunganya sama, mekanisme jaminannya sama. Tapi tahu-tahu dokumen kontraknya membengkak jadi 300-500 halaman. Kok bisa? Yang sangat menarik di sini adalah sebuah konsep yang oleh para ahli di teks kita disebut sebagai complexity monetization atau monetisasi kompleksitas. Tolong diingat, setiap halaman tambahan dari yang tadinya 10 halaman jadi 500 halaman itu bukanlah sekedar omong kosong atau copy paste. Terus apa dong? Itu adalah jam kerja yang ditagihkan. Teks kontrak yang tebal itu isinya adalah ruang untuk bermanuver. Setiap definisi baru di halaman depan yang panjangnya bisa 5 halaman sendiri, setiap covenant ekstra, setiap klausul pengecualian yang berlapis-lapis, semuanya adalah potensi tagihan jam kerja baru saat pembuatan. Cuma buat bikin aturannya aja udah berjam-jam ya? Bener. Dan lebih parah lagi, ratusan halaman itu berpotensi jadi ranjau darat. Tunggu dulu, ranjau darat gimana maksudnya? Ranjau darat untuk pelanggaran di masa depan. Kalau aturannya terlalu banyak dan detail, klien kemungkinan besar akan gak sengaja melanggar salah satu pasal kecil di halaman 342. Ya ampun, siapa juga yang baca sampai situ? Nah, pas pelanggaran itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Ya, klien harus bayar pengacara lagi dengan tagihan baru untuk negosiasi ulang atau minta pengampunan dari bank. Teks kita ini secara spesifik membedah 3 jalur gimana kerumitan ini diubah jadi uang. Coba kita bedah satu-satu ketiga jalur itu. Gimana cara kerjanya? Jalur pertama, kompleksitas ini sengaja diciptakan sebagai hambatan masuk atau barrier to entry. Hambatan masuk. Bayangkan kalau dokumen standar untuk minjam uang ke bank adalah buku setebal 500 halaman, maka perusahaan skala kecil atau individu yang nggak sanggup bayar firma hukum elit nggak akan bisa ikut bermain. Oh, jadi yang bisa main cuma yang punya modal buat bayar pengacara mahal ya? Tepat. Ini memonopoli pasar supaya hanya pemain besar yang didampingi pengacara besar yang bisa bertransaksi. Masuk akal. Terus yang kedua apa? Jalur kedua adalah ketergantungan pada spesialis. Sistemnya dibikin jadi begitu luar biasa rumit, sampai-sampai nggak ada satupun pengacara, sejenius apapun dia, yang ngerti isi keseluruhan kontrak itu. Masa pengacaranya sendiri nggak ngerti? Nggak ada yang ngerti 100%. Jadi, untuk satu transaksi pinjaman aja, si firma hukum akan bilang ke klien, oh, pasal 80-120, ini butuh spesialis pajak kami. Terus pasal tentang aset tanah, butuh spesialis lingkungan kami. Oh, saya mulai paham polanya. Pasal karyawan butuh spesialis ketenaga kerjaan. Ujung-ujungnya, dalam satu transaksi, ada 10 pengacara berbeda dari firma yang sama yang argonya nyala berbarengan. Ah, pantesan argonya bisa miliaran. Mereka bawa rombongan. Betul, rombongan argonya. Dan jalur ketiga, yang menurut saya paling strategis jangka panjang, adalah penciptaan ambiguitas. Ambiguitas? Bikin bahasanya bingung gitu? Ironisnya iya. Semakin banyak kata yang dipakai dalam sebuah kontrak, bukannya makin jelas, justru makin besar kemungkinan ada kalimat yang saling bertentangan atau multitafsir. Berarti ada celah perdebatan dong? Nah, ambiguitas ini adalah investasi masa depan buat pengacara. Kenapa? Karena bahasa yang multitafsir pada akhirnya akan berujung pada sengketa, beda pendapat, dan akhirnya litigasi atau persidangan di masa depan. Dan tebakan saya, yang bakal dibayar mahal untuk berdebat di sidang itu... Ya pengacara lagi. Ya ampun, saat Anda ngejelasin itu, saya tuh ngebayangin pengacara-pengacara ini pada dasarnya adalah arsitek yang dibayar buat ngebangun sebuah labirin raksasa. Labirin, analogi yang bagus. Mereka sengaja bikin labirin setebal 500 halaman, dan karena mereka yang bangun labirin itu, mereka tahu persis dong di mana pintu rahasianya, di mana jebakannya, dan di mana jalan buntunya. Lalu, pas kliennya yang nggak tahu apa-apa, ini masuk dan tersesat di dalam labirin, klien itu harus bayar biaya selangit kepada sang arsitek tadi biar dipandu jalan keluar. Bener banget. Mereka jual petanya. Tapi penjelasan Anda barusan memunculkan pertanyaan yang lebih fundamental di benak saya. Apakah kompleksitas yang bikin pusing ini semata-mata cuma soal ngeruk uang klien secara serakah? Atau apakah ini sebenarnya cara profesi hukum melindungi eksistensi mereka biar nggak bisa digantikan oleh orang awam? Anda baru aja menyentuh inti terdalam dari eksistensialisme profesi ini. Ya, kompleksitas ini adalah alat perlindungan diri yang absolut. Coba pikirkan, kalau hukum komersial itu sederhana, kalimatnya lugas, dan bisa dipahami pakai akal sehat manusia biasa. Pasti banyak yang ngerjain sendiri ya? Pasti. Akan banyak banget pengusaha yang bisa nyelesain transaksinya sendiri. Atau mereka cukup pakai software solusi otomatis, nggak butuh bayar $1.500 per jam. Bener juga. Makanya, dengan menjadikan hukum itu sebagai labirin yang sangat gelap, berliku, dan pakai bahasa dewa yang sulit dimengerti, pengacara memastikan bahwa peran mereka nggak tergantikan. Mereka memastikan merekalah satu-satunya pihak yang pegang peta labirin tersebut. Jadi kerumitan itu adalah jaminan keamanan pekerjaan mereka seumur hidup. Wow. Jadi kerumitan atau kompleksitas itu bukanlah efek samping dari sistem hukum kita. Kerumitan itu adalah produk utamanya, komoditas utamanya. Tepat. Tapi gini, kalau dampaknya cuma bikin tagihan klien korporat multinasional membengkak, mungkin buat Anda, ya Anda yang lagi dengerin penelusuran mendalam ini bakal mikir, ah biarin aja lah, miliarder saling tipu miliarder, siapa peduli, nggak ngaruh ke harga beras. Tapi teks yang kita bedah ini bawa kita ke arah yang jauh lebih gelap dari sekedar tagihan mahal, kan? Jauh lebih gelap. Kalau kita tarik mundur dan lihat gambaran makronya, kompleksitas dan inefisiensi yang terus dimonetisasi ini bukan sekedar urusan internal antara klien kaya yang pasrah dan pengacara elit yang menagih mahal. Terus urusan siapa lagi? Praktek ini pada akhirnya menciptakan ancaman yang sangat nyata bagi seluruh sistem ekonomi global tempat kita hidup. Di sinilah kita harus berhadapan dengan konsep moral hazard sistemik. Tunggu. Moral hazard itu istilah yang sering banget dilempar-lempar sama ekonom, tapi sering bikin bingung. Gimana sih cara kerja moral hazard dalam konteks para pengacara ini? Kasih bayangannya dong buat kami. Sederhananya gini, moral hazard itu terjadi ketika ada pihak yang berani ngambil risiko yang super besar dan sembrono. Kenapa mereka berani? Karena mereka tahu, kalaupun risikonya meledak dan jadi bencana, konsekuensi negatifnya nggak akan menimpa mereka. Oh, ibaratnya arsitek yang merancang jembatan pakai bahan murah karena dia dapat komisi. Toh kalau jembatannya rubuh, yang jatuh ke sungai kan orang lain. Analogi yang sangat pas. Dalam kapitalisme modern, pengacara korporat ini adalah arsitek sistemnya. Mereka yang mendesain struktur transaksinya. Tapi pertanyaannya, kalau struktur perusahaannya runtuh atau bangkrut, apakah pengacara ini ikut rugi? Enggak kan? Enggak sama sekali. Padahal yang lain hancur ya. Tepat. Bangkir investasi yang ngambil keputusan bodoh mungkin bakal kehilangan bonus jutaan dolarnya atau reputasinya hancur dan dipecat. Investor yang naruh modal pasti kehilangan uangnya. Ribuan karyawan level bawah pasti kehilangan mata pencahariannya. Tapi pengacaranya? Coba lihat. Pengacara yang merancang dokumen transaksi beresiko tinggi itu. Mereka udah dibayar penuh di depan, dihitung per jam saat merancangnya. Dan yang lebih gila lagi, seperti yang kita bahas di awal soal Lehman Brothers, ketika perusahaannya akhirnya bangkrut, pengacara yang sama, atau setidaknya firma yang sama, seringkali disewa lagi untuk ngurusin kebangkrutannya. Minta ampun. Dan tebak, tarif tagihan mereka saat mengurus kebangkrutan biasanya jauh lebih mahal. Disinilah bagian yang benar-benar sangat menarik. Saya harus berhenti dan nanya, berarti ini kayak penjahat di film-film dong? Apakah para pengacara ini secara aktif ngebisikin klien mereka, ambil aja utang yang nggak masuk akal ini, lakuin manuver bisnis yang bunuh diri ini, cuma supaya perusahaannya hancur dan firma hukumnya bisa dapat proyek kepailitan yang gajinya gila-gilaan. Emang sejahat itu niatnya? Enggak. Kita harus sangat berhati-hati dan objektif berdasarkan analisis di teks sumber kita. Ini bukan tentang kejahatan etika level individu atau konspirasi jahat sekelompok orang di ruangan gelap yang nyuruh kliennya bunuh diri secara ekonomi. Berarti bukan kesengajaan jahat? Ini murni tentang sistem insentif atau lebih tepatnya ketiadaan disinsentif. Sistem billable hour ini buta terhadap hasil akhir klien. Sistemnya nggak peduli klien untung atau hancur lebur. Yang penting argo jamnya jalan. Teks kita ngasih bukti nyata di skenario restrukturisasi perusahaan yang mau bangkrut. Gimana tuh contohnya di restrukturisasi? Secara teori bisnis, kalau ada perusahaan yang mulai megap-megap nggak bisa bayar utang, solusi terbaik buat semua pihak, buat karyawan biar nggak di PHK, buat bank biar uangnya balik dikit, dan buat ekonomi secara luas adalah restrukturisasi yang secepat mungkin. Cepat masuk, cepat selesai. Masuk akal, biar perusahaannya bisa jalan lagi. Tapi masalahnya, proses yang cepat, berarti tagihan jam kerja buat pengacaranya cuma sedikit. Jadi apa yang sering terjadi di lapangan? Dilama-lamain. Benar. Proses restrukturisasinya dibiarkan berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Para pengacara dari berbagai pihak ini bakal main manuver hukum yang rumit, saling lempar litigasi antar kreditur, dan pakai taktik penundaan. Terus nasib perusahaannya gimana dong? Pada akhirnya, yang tersisa dari perusahaan yang coba diselamatkan itu hanyalah entitas zombie. Cuma cangkang kosong karena semua sisa aset dan uang tunai perusahaannya udah habis tersedot cuma untuk bayar biaya hukum selama bertahun-tahun itu. Wow, mereka benar-benar kayak parasit yang menggerogoti inangnya dari dalam sampai habis tak bersisa. Dan kalau kita tarik narasi ini ke skala yang paling ekstrim, krisis keuangan global tahun 2008 yang kita jadiin hook di awal tadi, itu adalah contoh pamungkas dari moral hazard ini kan? Persis. Krisis 2008 itu adalah monumen terbesar dari bahayanya sistem ini. Banyak orang nyalahin bankir serakah. Tapi ingat, instrumen keuangan super kompleks yang jadi biang kerok 2008, seperti CDO atau Collateralized Debt Obligations, dan CDS atau Credit Default Swaps. Bentar. Sebelum kita lanjut, istilah CDO ini kan sering banget disebut kalau kita ngomongin kehancuran 2008. Tapi jujur, secara praktis, ini makhluk apa sih sebenarnya? Kasih analogi singkat aja biar kita dan Anda yang dengerin bisa kebayang sekompleks apa barangnya. Oke, analoginya gini. Bayangin di pasar ada pedagang daging. CDO itu ibarat pedagang yang ngumpulin daging-daging sisa yang kualitasnya udah jelek, busuk, dan susah dijual. Wah, jorok juga. Terus daging busuk itu di blender jadi satu, dicetak jadi sosis, dibungkus plastik bagus, dan dikasih label sertifikasi daging sosis premium, grade A. Oh, dikemas ulang seolah-olah bagus. Betul. Tiba-tiba risikonya seolah-olah tertutupi. Dan orang-orang rebutan beli sosis premium itu karena dianggap aman. Di krisis 2008, daging busuk itu adalah kredit rumah orang-orang yang sebenarnya nggak mampu bayar cicilan. Ah, dan siapa yang nulis resep blenderan sosis itu? Tentu saja, para pengacara korporat elit. Mereka yang merancang kerangka hukumnya, mencari celah dalam regulasi, dan menyusun dokumen setebal ribuan halaman yang begitu rumitnya, sampai-sampai nggak ada satu manusia pun. Bahkan regulator pemerintah yang harusnya ngawasin, yang benar-benar paham isi dan risikonya. Gila. Dokumennya disetujui, dan argo pengacara dibayar mahal. Lalu ketika pasar perumahannya meledak dan ekonomi dunia ambruk bagai rumah kartu, para perancang dokumen ini sama sekali nggak rugi. Uang mereka udah aman. Dan puncaknya, mereka dibayar lagi dengan tarif premium untuk membersihkan kekacauan hukum dari krisis yang secara tidak langsung mereka bantu ciptakan. Jadi apa makna dari semua ini? Mungkin Anda yang lagi dengerin, mikir, terus kenapa? Saya kan bukan CEO dari Lehman Brothers. Saya juga nggak akan pernah tanda tangan pinjaman korporasi setebal 500 halaman. Apa ngaruhnya ini buat hidup saya? Itu pertanyaan yang valid banget. Jawabannya adalah, ini sangat ngaruh. Karena kenyataannya, pola pikir dari model complexity monetization atau monetisasi kerumitan ini, pelan-pelan udah menular ke berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Betul, udah meresap kemana-mana. Coba ingat-ingat, pernahkah Anda mau klik setuju di lisensi software atau syarat dan ketentuan dari aplikasi bank yang halamannya nggak habis-habis buat di-scroll, yang bahasanya kayak alien, sengaja dibikin pusing supaya Anda nyerah, asal klik, dan akhirnya harus bayar biaya admin terselubung? Sering banget kan kejadian kayak gitu? Atau coba lihat sistem birokrasi asuransi kesehatan atau asuransi kendaraan. Kenapa proses klaim asuransi harus ngelewatin 8 meja dan ngisi 15 formulir yang pertanyaannya diputar-putar? Sengaja dibikin berbelit-belit supaya Anda kelelahan, menyerah, dan asuransi nggak perlu bayar klaim hak Anda. Sengaja dibikin sulit ya? Pemahaman dari pembedahan materi kita hari ini ngasih Anda lensa baru untuk melihat dunia. Mulai sekarang, setiap kali Anda berhadapan dengan birokrasi yang lambatnya minta ampun, sistem yang rasanya nggak masuk akal atau kontrak yang terlalu rumit, berhenti sejenak dan tanyakan satu pertanyaan ini ke diri Anda sendiri. Siapa yang secara finansial diuntungkan kalau proses ini memakan waktu lebih lama dan dibikin lebih membingungkan? Pasti selalu ada yang diuntungkan. Itu adalah lensa yang sangat esensial dan praktis banget buat kita pakai sehari-hari. Dan untuk merangkum esensi dari kegilaan sistem yang kita bedah hari ini, saya cuma mau membagikan satu kutipan penutup yang menurut saya sangat menohok dari akhir teks sumber kita. Apa bunyinya? Penulisnya menyimpulkan begini, dalam sebuah sistem, di mana kegagalan berhasil menciptakan lebih banyak nilai uang daripada keberhasilan, pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan bagaimana sistem itu sendiri didefinisikan. bagaimana sistem itu didefinisikan. Dan yang harus selalu kita waspadai adalah definisi tentang aturan main tersebut sampai detik ini selalu dan akan terus ditulis oleh para pengacara. Sebuah kutipan yang bikin merinding tapi sangat masuk akal. Dan itu bawa saya pada satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan setelah diskusi kita hari ini selesai. Kalau seluruh fondasi kekayaan, kekuasaan, dan keamanan profesi aristokrasi hukum ini murni dibangun di atas monopoli mereka terhadap labirin dokumen setebal 500 halaman yang sengaja dibikin ribet, lalu apa yang bakal terjadi besok? Maksudnya besok dengan adanya teknologi? Iya, kita sekarang hidup di ambang revolusi. Kita masuk ke era di mana artificial intelligence atau kecerdasan buatan udah mulai mampu membaca, membedah, mencari kontradiksi, dan meringkas labirin kontrak ratusan halaman tersebut hanya dalam hitungan detik. Wah, ini ancaman nyata buat mereka. Benar. Sesuatu yang butuh 100 jam kerja pengacara, sekarang bisa dibongkar AI dalam 3 detik. Jadi pertanyaannya, apakah para arsitek hukum ini bakal nemuin cara baru untuk membangun tembok labirin hukum yang jauh lebih tinggi dan pakai bahasa yang makin absurd supaya nggak bisa ditembus sama algoritma? Menarik buat ditunggu. Ataukah mesin billable hour yang selama ratusan tahun mengeruk untung dari inefisiensi dan kerumitan ini pada akhirnya akan runtuh tersapu habis oleh efisiensi mesin cerdas? Sesuatu yang layak buat Anda pantau terus. Terima kasih sudah menemani penelusuran mendalam hari ini. Sampai jumpa di labirin berikutnya.